kelalen. Isinya adalah motivasi untuk silaturahim. Barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, terus dilapangkan rezekinya, hendaklah dia menyambung silaturahim. Hendaklah dia bersilaturahim. Falyasil rahimahu. Hendaklah dia bersilaturahim. Berarti hadis yang ke-17 isinya motivasi silaturahim. Isinya motivasi menyambung hubungan dengan keluarga. Hadis yang ke-18 adalah ancaman untuk orang yang memutus silaturahim. Apa ancamannya tadi? Tidak akan masuk surga. Berarti memutus silaturahim niku dosa napa mboten? Dosa napa mboten? Dosa. Makanya ancamannya tidak masuk surga. Kira-kira dosa kecil apa dosa besar? Kecil apa besar? Yakin nggih? Ancamannya apa tadi? Tidak masuk surga. Kira-kira kalau tidak masuk surga itu karena melakukan dosa kecil apa dosa besar? Biar tambah yakin bahwa memutus silaturahim adalah dosa besar. Mari kita dengarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Yaitu dalam surat Muhammad ayat 22 sampai 23. Surat apa? Muhammad. Ayat pinten? 22 sampai 23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqattu arhamakum?" Ketika kalian berpaling dari Allah, kemudian kalian membuat kerusakan di muka bumi, lalu kalian memutus silaturahim. Ada berapa perilaku jelek tadi? Pinten? Orang ngitung mau. Tiga. Yang pertama, berpaling dari Allah. Yang kedua, membuat kerusakan di muka bumi. Yang ketiga, memutus silaturahim. Apa ganjaran yang akan Allah berikan kepada orang-orang tersebut? Mari kita dengarkan ayat selanjutnya. Berarti tadi ayat nomor berapa? 22. Ayat 23 Allah berfirman, "Ulaika alladzina la'anahumullah." Mereka adalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah. Dosa kecil apa dosa besar? Dilaknat siapa? Laknat itu definisinya at-tardu wal ib'adu min rahmatillah. Dilaknat itu artinya diusir dan dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Diusir. Sinten sing usir? Allah. Kalau diusir sama mertua gimana? Golek maning. Kok semudah itu, Ustaz? Loh, kenyataannya kan banyak calon mertua yang lainnya. Ini yang ngusir siapa tadi? Allah. Mau kemana? Pindah meng Pluto. Pluto miliknya siapa? Allah. Pindah kemana? Ulaika alladzina la'anahumullah. Mereka adalah orang yang dilaknat oleh Allah. Fa'asammahum. Lalu Allah bikin tuli telinga mereka. Saat perasaan aku sih bisa merungokakan. Tuli dari apa? Tuli dari apa? Tuli dari mendengar nasihat. Makanya orang-orang yang terbiasa untuk memutus silaturahim adalah manusia-manusia yang paling sulit dinasehati. Sudah dinasehati sama orang tua, enggak juga mau. Datangkan ustadz, enggak mau juga. Dibacakan ayat Al-Quran, enggak mempan. Dibawakan hadis Rasul SAW, enggak mempan. Kenapa? Napa mau? Tuli. Sudah berapa itu tadi? Laknat, tuli, satu lagi. Wa'a'ma absarahum. Dan Allah jadikan mata mereka buta. Masih bisa melek, Ustaz? Buta dari apa? Buta dari melihat hal-hal yang bermanfaat. Sehingga orang-orang yang terbiasa untuk memutus silaturahim, sekalipun matanya melihat hal-hal yang bisa menyentuh hati, tidak tersentuh. Karena matanya buta. Na'udzubillahi min dzalik. Berarti kalau digabungkan antara hadis dengan ayat tadi, sudah berapa ancamannya? Pinten? Empat. Satu, tidak masuk surga. Dua, dilaknat oleh Allah. Tiga, tuli. Empat, buta. Kira-kira dosa yang dihukum dengan empat hukuman ini, dosa kecil apa besar? Kecil apa besar? Besar. Tambahi maning ya, ben yakin. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman. Surat Al-Baqarah ayat 27. Surat apa? Al-Baqarah ayat 27. Alladzina yanquduna 'ahdallahi min ba'di mitsaqih. Dan orang-orang yang melanggar perjanjian Allah setelah perjanjian tersebut diteguhkan, wa yaqta'una ma amara Allahu bihi ayyusal, dan orang-orang yang memutuskan sesuatu yang seharusnya disambung, napa niku, salah satunya adalah silaturahim. Allah nyuruh nyambung malah mutus. Rasul SAW nyuruh nyambung malah mutus. Wa yufsiduna fil ard. Dan orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi, apa hukumannya? Ulaika humul khasirun. Mereka adalah orang-orang yang rugi. Berarti sing nomor gangsal napa? Rugi. Walaupun dapat jatah warisan lebih banyak, tapi seandainya dengan cara-cara kezaliman, dengan cara-cara menyakiti kakak dan adiknya, mereka adalah orang-orang yang rugi. Tidak untung. Tidak untung. Kenapa Ustaz? Kan sawe lebih ambak. Duitnya lebih Akeh. Ruginya di mana Ustaz? Untung Ustaz. Rugi karena yang dia dapatkan tidak berkah. Kemudian dia jadi tuli, dia jadi buta. Itu baru di mana? Di dunia, di akhirat tidak masuk surga. Gara-gara tanah setengi gak jadi masuk surga. Ini rugi apa untung? Rugi berat. Gara-gara rebutan warisan toko separo, gak jadi masuk surga. Ini rugi berat. Berapa ancaman tadi? 5. Coba yang pertama, tidak masuk surga. Yang kedua, dilaknat Allah. Yang ketiga, ditulikan. Yang keempat, dibutakan. Yang kelima, rugi. Ustaz, memutus silaturahim itu seperti apa toh? Saya perasaan gak pernah mutus silaturahim, Ustaz. Alhamdulillah. Mudah-mudahan perasaannya jenengan benar. Akan tetapi kadang-kadang kita itu melakukan sesuatu yang kita tidak sadar. Maka kita akan sebutkan contoh-contoh memutus silaturahim. Contoh real. Contoh nyata. Supaya setelah disebutkan contoh-contoh tadi, kita bisa introspeksi diri. Kita ini termasuk yang memutus atau yang menyambung. Kalau kita ternyata setelah mendengar contoh-contoh tadi termasuk orang yang memutus, ingat 5 tadi. Mengingat 5 supaya apa? Supaya tobat. Sebelum terlambat. Para ulama kita, para ulama kita menyebutkan bahwa memutus silaturahim itu ada yang levelnya paling parah, ada yang levelnya parah. Milih sing ndi? Ora loro-lorone. Jadi memutus silaturahim itu ada yang levelnya paling parah. Parah epol, ada yang levelnya parah. Kata mereka di dalam kitab Minhatul Alam fi syarhi bulughil maram, yang levelnya paling parah adalah menyakiti mereka. Ini yang levelnya paling parah. Mereka niku sinten? Mereka sinten? Lah, silaturahim sih artinya apa? Nyambung. Silatu nyambung, rahim dulur. Berarti menyakiti sedulur. Menyakiti keluarga. Menyakiti kerabat. Itu adalah level memutus silaturahim yang paling parah. Terus kira-kira nek sing paling parah menyakiti mereka. Sing parah nopo? Yang parah adalah tidak berbuat baik kepada mereka. Yang parah, paling parah nopo wau? Menyakiti mereka. Yang parah tidak berbuat baik kepada mereka. Kita bahas yang mana dulu? Sing paling parah apa sing parah? Sing paling parah pedisit ya. Apa tadi yang paling parah? Menyakiti mereka, menyakiti keluarga. Keluarga niku sinten? Keluarga itu siapa? Yang paling dekat sinten? Bapak, ibu, suami, istri, anak, kakak, adik. Itu yang paling dekat ya. Setelah itu ada Pak D, ada Bude, ada Pak Le, ada Bule. Setiap orang yang menyakiti bapak, menyakiti ibu, menyakiti istri, menyakiti suami, menyakiti anak, menyakiti kakak, menyakiti adik, berarti dia telah memutus silaturahim dengan level yang paling parah. Pernah menyakiti orang tua? Pernah menyakiti orang tua? Kok menengkape? Pernah atau tidak? Tidak. Menengge kan ada kemungkinan iya apa ora. Ya udah enggak usah dijawab. Karena tujuannya adalah untuk apa? Introspeksi diri. Orang-orang, anak-anak yang menyakiti orang tuanya. Seperti apa menyakiti orang tua? Bentak. Meremehkan orang tua. Mentang-mentang S1. Orang tuanya SD. Mentang-mentang pinter, orang tuanya enggak bisa baca tulis. Mentang-mentang pakai mobil, orang tuanya pakai sepeda ontel. Bahkan ada sebagian anak yang malu berjalan dengan orang tuanya. Bapak ibu duduknya sebelah sana ya. Aku malu ini sedang wisuda, teman-temanku keren-keren orang tuanya. Bapak ibu bajunya lusuh. La ilaha illallah. Atau tidak berterima kasih kepada orang tua. Sudah diberi sama orang tua, diberi sama orang tua, diberi sama orang tua. Akan tetapi selalu kurang, minta, minta. Dan sering merepotkan orang tua. Bahkan kadang-kadang, sampai sudah punya anak. Mangsane wong tuane lagi njukut, lagi mengambil apa namanya? Pensiunan, ngantri kabeh nang omah. La ilaha illallah. Anda itu harusnya ngasih. Wis bisa pahal dewek. Masih ngantri di hadapan orang tuanya. Begitu dapat pensiunan orang tuanya pada lembut-lembut, halus-halus, mesam-mesem. Semuanya setor muka. Ternyata ada udang di balik batu. Tak cukup seperti itu. Orang tuanya sudah lanjut usia, masih membebani orang tuanya untuk mendidik anak-anak kita. Alias titip anak kepada orang tua. Betul? Betul. Ramane karo biyunge mengendi? Kerja nang Jakarta. Anaknya dititipkan sama orang tuanya yang sudah tua, yang sudah saatnya beristirahat, yang sudah saatnya untuk mengisi masa tuanya dengan hal-hal yang insya Allah lebih mendatangkan manfaat untuk beliau di dunia dan di akhiratnya. Masih dibebani untuk mengurus anak-anak kita. Dan ditinggal, jarang dijenguk. Sehingga orang tua kita harus banting tulang. Sudah rapuh tulangnya masih dibanting-banting pula. Menyakiti orang tua. Banyak potretnya. Itu contoh memutus silaturahim yang levelnya paling parah. Apalagi menyakiti istri, menyakiti anak-anak. Siapa berarti yang dibahas? Suami. Seperti apa Ustaz menyakiti anak dan istri? Yaitu para suami yang menterlantarkan istri dan anak-anaknya. Yang setiap hari pulangnya malam-malam gak bawa apa-apa kecuali bawa bau alkohol. Yang menjadikan istri dan anak-anaknya sebagai sansak hidup. Yang kesehariannya hobinya membentak istri dan anak-anaknya. Yang selalu berbuat kasar. Yang suka mengancam istri dan anak-anaknya. Yang suka menyalah-nyalahkan istrinya dalam sesuatu yang bukan kesalahannya. Contohnya apa? Istrinya lahir anak pertama perempuan, kedua perempuan, ketiga perempuan, keempat perempuan, kelima perempuan. Yang dimarahi siapa? Kok gak bisa manak kecuali wadon apa? Subhanallah. Ini lima anak perempuan itu hasil hubungan siapa? Suami dengan istri. Kok bisa-bisanya yang disalah-salahkan siapa? Istri. Dan yang lebih parah dari itu, ketika anak yang keenam lahir sudah perempuan cacat pula. Istrinya yang setiap hari dimarah-marahi. Gara-gara kamu anak kita cacat. Subhanallah. Apa istri mau anaknya cacat? Mau tidak? Tidak, gak ada yang mau. Itu di luar. Di luar kemampuan dia. Itu di luar kehendak dia. Allah yang menakdirkan anak itu cacat. Saya tanya, istri melahirkan anak cacat sedih enggak? Kira-kira kalau dimarah-marahi tambah sedih? Tambah sedih. Bahkan mungkin lebih sakit hatinya. Dibandingkan ketika melahirkan anak melihat anaknya cacat. Lebih sakit disalah-salahkan sama suaminya. Para suami yang suka menyakiti istri dan anak-anaknya, maka sungguh dia telah mempraktekkan memutus silaturahim dengan level yang terparah. Berapa tadi ancamannya? Jangan bangga kalau njenengan rajin ngaji. Jangan bangga dulu kalau njenengan rajin berjamaah di masjid. Jangan bangga dulu kalau njenengan rajin puasa sunnah. Kalau tidak berbuat baik kepada istri dan anak-anak. bukan berarti besok enggak perlu sholat jamaah lah, wis lah ngesok rasa jamaah pamani ngaji, wis kapok ngaji nang jensut dicemesi terus. Jenengan kapok napa mboten? Kok yang belakang, yang depan aja yang jawab. Jenengan kapok napa mboten? Kapok apa dulu? Kapok ngaji maksudnya. Enggak kapok ya. Alhamdulillah. Ya. Ngaji itu untuk memperbaiki diri. Jangan sampai jenengan itu wiswe ngaji perilaku kepada anak dan istrinya enggak berubah. Lah terus ngajinya itu buahnya apa? Mbok setelah ngaji itu tambah halus. Tambah lembut. Tambah napa malih? Tambah napa? Tambah sayang. Ya. Sehingga istrinya itu, ya Allah Pak, ngajinya teng pundi Pak? Saya pengen ikut. Akhirnya istri yang awalnya kemarin gak mau ngaji, yang awalnya kemarin gak mau sholat, yang awalnya kemarin gak mau pakai jilbab, begitu ngelihat suaminya setelah ngaji kok jadi tambah lembut, tambah halus. Akhirnya istrinya penasaran, Pak ngajinya di mana toh? Saya pengen ikut. Coba seandainya setelah ngaji panggah malah tambah galak, kepriwe jajan? Ya. Apa kira-kira istri akan ingin ikut ngaji? Lah kita ngajinya ora bener iki. Bojoku bareng ngaji malah tambah galak. Ya. Menyakiti orang tua, menyakiti istri. Ah, menyakiti suami. Sing adil. Masa sih cemasi bapak ketok. Menyakiti suami. Berarti yang dibahas sekarang siapa? Istri. Apa usaha contohnya? Tidak mensyukuri pemberian suami. Tidak berterima kasih dengan pemberian suami. Tidak menghargai dengan pemberian suami. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ra'aitun nara fa ila aktsaru ahliha an-nisa. Rasulullah SAW pernah bercerita, aku pernah melihat isi neraka. Ternyata kebanyakan penghuninya wanita. Maka orang-orang bertanya, wahai Rasul, kenapa wanita? Yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan. Karena para wanita itu sering kufur, tidak berterima kasih kepada suaminya dan kebaikan suaminya. Sekian puluh tahun dibaiki kasih nafkah, cuma gara-gara satu kesalahan. Hujan sehari menghapuskan kemarau setahun. Lupa semuanya sudah. Ya. Hanya dengan satu kesalahan. Ya. Mungkin ya, mudah-mudahan sih enggak. Mungkin hanya karena lupa. Pak, nanti kalau pulang dari jensut belikan sate ya. Misal. Ternyata lupa. Ya. Karena tergesa-gesa hujan lebat langsung cepat-cepat pulang. paksatene pun di astagfirullah kelalen. Wis ora sayang. Kelalen bu kelalen. Lombo. Ada enggak istri yang kayak gitu? Hah? Ada. Istrinya jenengan bukan? Hati-hati. Ya. Sudah kayak gitu suka membanding-bandingkan lagi dengan suaminya orang. Pak, mbok nge-gym gitu loh, Pak. Tahu nge-gym? Senam itu loh, Pak, biar badannya sterek kayak suami tetangga itu. Astagfirullah, iki kabeh timbiyen wis gawan bayi kerempeng kon kepreman. Subhanallah, hati-hati. Ya, hati-hati. Dan yang lebih parah dari itu semua adalah memiliki hubungan terlarang dengan laki-laki idaman lain. Hati-hati. Dan sarana untuk itu di zaman ini banyak. Terutama HP. Saya enggak katakan enggak boleh masuk grup anu silakan. Tapi sering grup-grup yang tidak terlalu penting masuk ke dalamnya justru menghasilkan ekses negatif yang lebih banyak dibandingkan ekses positif. Grup alumni SMA. Wah, oh, ketemu lagi. Ya. CLBK. Ngertos sambutan Pak CLBK. Cinta lama bersemi kembali. Na'udzubillah min dzalik. Jangan khianati janji setia. Ya. Karena itu salah satu perjanjian yang sangat berat. Makanya dalam Al-Quran pernikahan itu diistilahkan dengan mitsaqan ghalidha. Sebuah ikatan yang sangat kuat. Perjanjian yang sangat berat. Jangan Anda nodai. Jadi kita sudah bahas menyakiti orang tua, menyakiti suami, anak-anak, menyakiti istri. Tambahan, menyakiti saudara kandung, kakak atau adik. Dan ini seringnya terjadi ketika orang tua meninggal dunia. Kemudian ada apa namanya? Warisan. Semuanya merasa pengin untuk mendapatkan bagian yang terbanyak. Kalau sesuai dengan syariat, no problem. Yeah. Memang kalau sudah dijatah, laki-laki sekian, perempuan sekian, itu tidak masalah. Tapi ini ingin mendapatkan jatah yang lebih banyak dengan melanggar syariat. Sebenarnya jatahnya 15 ubin, pengennya 16 ubin. Tambah seubin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sampai mana tadi? Sampai 15 ubin. Jatahnya 15 ubin, minta 16 ubin. Berarti dia akan menyerobot satu ubin milik kakaknya atau milik adik. mungkin saja Anda akan dapatkan satu ubin tadi. Tapi ingat, Anda tidak akan pernah beruntung. Pasti rugi. Allah yang menyebutkan tadi dalam surat Al-Baqarah, fa'ulaika humul khasirun. Mereka itulah orang-orang yang merugi di dunia dan di akhirat. Di akhiratnya kata Nabi SAW, maniqtata'a shibran minal ardi zulma. Barang siapa yang menyerobot tanah satu jengkal dengan kezoliman, tawakahullahu iyyahu yawmal qiyamati min sab'i aradin. Maka nanti di hari kiamat dia disuruh untuk memikul sejengkal tanah itu 7 lapis bumi. Sejengkal kemudian dipotong sampai 7 lapis bumi. Suruh memikul itu pada hari kiamat. Itu padahal cuma 1 jengkal. Bagaimana yang 1 ubin? 1 ubin itu kubintan 14 meter persegi. 1 meter kali 14 ke bawah. Bagaimana yang 1 petak? Bagaimana yang 1 bau? Bagaimana yang 1 hektar? Ya. Cuma gara-gara rebutan toko setengi, kemudian gak mau bertegur sapa. Bahkan sampai ke bawah ke anak-anak dan cucu-cucunya. Permusuhan warisan orang tua. Kalau jenengan ternyata di urutan cucu, ya. Jadi masalahnya sebenarnya bukan di kita, tapi masalahnya di mbah kita. Kok jenengan masih ikut ngajinya nggo ngapa? Ya. Itu tadi lingkaran setan tadi itu. Ya, silsilah lingkaran apa? Setan. Anda yang harus memutus lingkaran tersebut. Ya. Jangan mau masuk dalam lingkaran setan. Putus. Bahkan mulai dari kecil anak-anak kita. Jangan sampai kakak menyakiti siapa? Adik, adik menyakiti kakak. Dari kecil kita biasakan untuk saling menyayangi antar saudara. Harapannya nanti ketika besar itu tidak terjadi. Ya. Lawong kadang-kadang dari kecilnya akur, ketika tuane tukaran gara-gara apa tadi? Warisan. Itu tadi pembahasan tentang level memutus silaturahim yang paling parah. Nah sekarang pembahasan tentang level memutus silaturahim yang parah. Apa contohnya tadi? Tidak berbuat baik kepada keluarga. Berbuat baik kepada keluarga seperti apa Ustadz? Sudah kita bahas dulu ketika kita membahas hadis nomor 17. Ketika kita menjelaskan bagaimana cara bersilaturahim. Silaturahim itu dengan ucapan, dengan perbuatan, dengan harta. Dengan ucapan contohnya salam, senyum, dengan lisan. Ya, perbuatan contohnya sakit, jenguk, meninggal, takziah, diundang. Datang dengan harta, Ketika ada yang membutuhkan bantuan, kita bantu. Kalau itu tidak dilakukan, berarti kita telah memutus silaturahim. Level yang parah. Ya Allah, engane dulure dhewek kuwi akeh-akeh banget ya. Iya. Makanya kalau misalnya ini tadi itu kita jalankan, kira-kira hidup akan rukun atau tidak? Rukun. Kalau keluarga rukun, negara kuat. Negara lemah karena di dalam keluarga bibis tukaran. Tunggal Rama, tunggal Biung. Apa maning beda Rama, beda Biung. Makanya kekuatan negara itu diawali dari kekuatan rumah. Dan seandainya ini kita praktekkan, Masya Allah. Makanya setan itu target terbesarnya adalah merusak keharmonisan rumah tangga. Setan yang berhasil untuk merusak keharmonisan rumah tangga dikasih apa? Dikasih mahkota. Sama siapa? Iblis. Ye nembe setan sing oke. Karena berhasil apa? Merusak rumah tangga. Ustaz, saya mau meminta nasihat. Hubungan saya dengan bapak saya kurang baik. Ditambah lagi 2 minggu yang lalu terjadi pertengkaran di antara kami, yang pada akhirnya kemarahan bapak saya memuncak dan meludah ke wajah saya. Saya minta nasihat Ustaz, bagaimana cara saya untuk melupakan kejadian tersebut dan bagaimana supaya bisa memperbaiki kembali hubungan saya dengan bapak saya. Ini enggak disebutkan masalahnya apa, sehingga kita tidak tahu siapa sebenarnya yang posisinya benar dan siapa yang salah. Tapi terlepas siapa yang benar, siapa yang salah, kalau hubungan ingin baik lagi, berarti Anda yang minta maaf. Aku rasa salah. Biasa kan? Kon minta maaf alasannya aku rasa salah. Katakanlah Anda tidak salah dalam kasus itu. Tapi sampai orang tua meludah, itu kira-kira ketika bertengkar itu, kata-kata yang terucap dari Anda itu kata-kata yang sopan, yang halus atau sebaliknya? Sampai orang tua meludahi Anda, itu kira-kira kata-kata Anda ketika tukaran itu halus, lembut atau sebaliknya? Sebaliknya, kemungkinan besar ya itu salah. Walaupun Anda posisinya sebagai pihak yang benar dalam permasalahan yang sedang Anda hadapi, tapi tutur kata yang kasar, suara yang meninggi, itu salah. Maka minta maaf. Saya masih sulit melupakan bau ludah itu, Ustaz. Bapak jenengan itu loh, dulu ketika jenengan masih kecil, ganti popoe jenengan itu mambu apa ora? Ya. Lebih bau mana? Ludah sama nuwun sewu. Ya, lebih bau mana? Ya. Popok betul. Ya. Minta maaf. Ya. Ustaz, saya sudah berusaha minta maaf tapi Bapak belum mau ngasih maaf. Minta maaf lagi. Sampai berapa kali Ustaz sampai dimaafkan? Apalagi seandainya orang tua Anda itu sudah lanjut usia. Itu pintu surga. Pintu surga. Jangan sampai Anda sia-siakan pintu surga yang terbuka di rumah. Nanti kalau sampai pintu surga itu sudah tertutup, alias bapak Anda sudah meninggal dunia, ngajok, nyesel. Ya, mumpung masih habis ini nih, habis dari Jensut langsung. Sut nang Sumatera Ustaz. Ya nabung. Ya. Kalau belum bisa ya telepon dulu. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.